Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya dari Al-Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Masih dalam Tafsir Surah Al-Hasyr, kita masuk pada ayat yang ke-21 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kalaulah Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, niscaya engkau akan melihatnya tertunduk hancur karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Demikianlah permisalan yang kami berikan kepada manusia, semoga mereka bisa memikirkannya. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Alim ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang disaksikan. Huwar rahmanur rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Al-Malikul Quddus, dialah Allah yang maha raja, yang maha suci. As-salamul mu'minu, yang maha as-salam, yakni yang maha memberikan keselamatan dan yang maha selamat dari berbagai macam kekurangan. Al-Mu'minu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpercaya, sang maha terpercaya. Al-Muhaiminu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan seluruh amalan para hambanya. Al-Azizul Jabbar, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha kuasa. Al-Mutakabbir, dialah Allah yang maha besar. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrikin. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah sang maha pencipta, sang maha memberikan bentuk, sang maha memberikan rupa. Lahul asma'ul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang berada di puncak kebagusan. yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, telah bertasbih kepada Allah seluruh apa-apa yang ada di langit-langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yaqulu ta'ala, al-Imam Al-Katsir mengatakan Allah berfirman, mu'adziman li amri qur'ani, untuk menggambarkan bagaimana agungnya perkara Al-Qur'an ini. Mubayyinan 'ulu wa qadrihi, menjelaskan bagaimana tingginya kadar Al-Qur'an ini. Agungnya Al-Qur'an, tingginya kadar Al-Qur'an tersebut Allah terangkan di sini dengan sebuah gambaran yang sangat luar biasa indahnya dan menggetarkan jiwa. Wa annahu yanbaghi an takhsha'a lahul qulubu, bahwasanya sepantas setiap jiwa, setiap hati ini tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah dalam Al-Qur'an. Wa tatasadda'a anhu sima'u, hendaknya pendengaran ini berkonsentrasi mendengarkannya. Lima fihi minal wa'dil haqqi wal wa'idil akiti, dikarenakan dalam Al-Qur'an itu ada janji-janji yang benar, ada ancaman-ancaman yang sangat ditekankan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, kalaulah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung yang besar, yang kokoh. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a, niscaya engkau akan melihatnya tertunduk, takut, tertunduk, hancur. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fa idza kana al-jabalu bi ghalazatihi wa qaswatihi law fahima hadha law fahima hadha al-qur'ana fatadabbara ma fihi, yaitu kalaulah gunung yang begitu kuatnya, yang begitu kokohnya, dia paham Al-Qur'an, dia tadaburi isi kandungan Al-Qur'an, la khasya'a, niscaya dia akan tertunduk, wa tasada'a, dia akan hancur, min khaufillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yaliku bikum ya ayyuhal bashar, bagaimana dengan kalian wahai sekalian manusia, alla talina qulubukum, bagaimana hati kalian tidak jinak, tidak lembut, wa tahsha'a, bagaimana hati kalian tidak tunduk, tidak patuh, wa tatasadda'a min khasyillah, bagaimana hati kalian tidak berut, tidak tunduk karena takut kepada Allah. Faqad fahimtum anillahi amrah wa tadabbartum kitabah, padahal kalian sudah paham dari Allah perintahnya dan kalian sudah bisa memahami isi kitabnya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa tilkal amsal nadribuha linnas, itulah permisal yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yafakkarun, semoga mereka bisa memikirkannya. Al-Quran ini besar, agung, perkara yang tidak boleh kita remehkan, sehingga dalam membacanya kita harus bersuci, dalam keadaan suci, dengan duduk yang ta'zim, duduk yang benar-benar mengagungkan, kita bacanya berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membacanya pun hendaknya kita mentadaburnya, bukan bacaan orang yang ngoceh, bukan bacaan orang yang ya berbicara tanpa mengetahui makna, tidak, tapi baca waratilil Qur'ana tartila, bacakanlah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, diberikan masing-masing hak hurufnya, diberikan masing-masing daripada makna-maknanya. Ikhwana fi ta'azzakumullah, inilah pentingnya perkara untuk kita memahami bagaimana Al-Qur'an besar, sehingga orang yang terbaik di dunia ini, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, yang belajar dan menghafalkan, yang mengajarkan Al-Qur'an, la tahinu wa la tahzanu antumul a'laun in kuntum mu'minin, jangan kalian merasa hina, la tahin, kalian yang belajar Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, jangan merasa hina. Wala tahzanu, jangan sedih. Antumul a'laun, kalian ini tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an di tengah kesederhanaannya, kalian itu tinggi. Jangan merasa minder, jangan merasa sedih. Para penghafal Quran itu berat, mengemban tugas yang sangat berat, tetapi akan mudah jika memudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakkir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Tinggal siapa yang mau mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini lidzikri, untuk diingat dan mudah diingat. Fa hal min mudzakkir? Tinggal siapa di antara kalian yang mau mengingatnya, yang mau menghafalnya, yang mau mentadaburinya. Maka ma'asyiral muslimin, para penghafal Quran itu mulia. Makanya di dalam hadis, inna min ijlalillah, di antara bentuk bukti kita memuliakan Allah, yang pertama kan ikrami di syaitil muslim. Ya. Yang pertama disebutkan adalah memuliakan orang yang sudah berban, sudah tua. Dan disebutkan pula di antara mengagungkan Allah adalah mengagungkan hamilil Quran, pembawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang meremehkan para penghafal Al-Quran, berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih belajar Al-Quran? Mau makan apa nanti? Itu pers ucapan orang-orang munafik. Ucapan orang-orang munafik ketika datang para sahabat Nabi, qari'ul Qur'an, penghafal Qur'an, undur ila qira'ina. Orang-orang munafik, ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan, lihat ini, para penghafal-penghafal Qur'an kita ini. Ma ra'aitu an-nasa arghabu butunan wa ajmal 'ala liqa. Aku tidak pernah melihat orang yang paling rakus dalam makan. Aku tidak pernah melihat orang yang paling pengecut dalam perang bandingkan mereka. Ini pelecehan yang sangat besar. Sehingga kalau ada orang yang meremehkan para penghafal Quran, orang merendahkan penghafal Quran, merendahkan para pelajar Al-Quran, itu persis seperti orang-orang munafik. Persis seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'sul munafiqin fi darkil asfali min nar, di kerak paling bawah dari neraka jahannam. Sehingga muliakanlah para penghafal Quran, karena mereka menghafal sesuatu yang besar, kalamullah, menjaga kalamullah, itu luar biasa. Maka jangan sepelekan mereka, jangan gembosi mereka. Mau belajar Al-Quran, nanti besar mau jadi apa? Di sebuah negeri, ada sebuah negeri, negeri kaya raya. Pinter gak pinter, kalau dia hafal Quran, mau jurusan dunia apa saja diterima. Misalkan mau masuk ke dokteran, sudah hafal 30 juz, terima sudah, gratis. Ya. Karena orang yang berhasil menghafal 30 juz, itu orang yang punya himmah yang sangat kuat, punya kerajinan, punya keuletan yang sangat tinggi. Ya. Seorang bisa menghafal besar, dan bisa menjaga hafalan jauh lebih besar. Sehingga ketika seseorang hafal 30 juz, mungkin itu orang yang besar. Orang yang mulia, harus kita muliakan. Dan demikian pula yang mengajarkannya. Sehingga muliakanlah mereka, ya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan dudukannya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula berkurang-kurangan. Muliakan mereka. Ya, sehingga ketika kita punya para santri-santri penghafal Quran, muliakan mereka. Kalau bisa, kasih tempat yang layak. Kalau bisa, beri makan yang layak. Perlakukan mereka dengan baik. Mereka orang-orang yang harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita semuanya bangsa ini kaya raya. Jangan-jangan bangsa ini kemudian diberi kemerdekaan, kenikmatan yang tiada tara. Jangan-jangan karena ada para penghafal Quran, para-para penuntut ilmu agama yang hidup di sini. sebagaimana kisah dua orang, riwayat Abu Dawud, dua orang bersaudara, yang satunya penghafal Quran, penghafal hadis, yang satunya adalah pekerja. So, ketika yang bekerja tiap hari memenuhi kebutuhan datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang saudaranya yang cuma belajar Quran saja, yang cuma di masjid saja, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la'alallah yarzukuka bih, jangan-jangan Allah memberikan rizki kepadamu itu karena ada keluargamu yang belajar Al-Quran, ada keluargamu yang belajar Al-Quran, ada keluargamu yang menuntut ilmu, sehingga kita diberi rizki ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muliakan mereka. Gunung saja itu sangat memuliakan. Saking memuliakannya, kalau mereka diberi pemahaman terhadap Al-Quran ini, mereka akan tertunduk hancur, akan takut kepada Allah. Qala al-Awfi, berkata al-Awfi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawli ta'ala, law anzalna hadzal Qur'an ila akhirih, yaqul law anni anzalu hadzal Qur'an ala jabalin hamaltuhu iyahu latasadda'a wa khashya'a min saqalihi min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, dia diperintahkan untuk membawanya, menghafalnya, niscaya dia akan tertunduk, hancur karena beratnya tugas tersebut. Para penghafal Quran itu berat. Berat. Jangan dibandingkan dengan orang-orang yang belajar ilmu dunia, ringan belajar ilmu dunia. Praktek bisa, apapun ilmu dunia tersebut. Ilmu agama itu berat. Menghafal Al-Quran itu berat. Gunung saja enggak mampu untuk menopangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fa amara Allahu an-nasa, tapi Allah perintahkan kepada manusia, "Idza nazala 'alaihimul Qur'ana ayakhudhuhu bil khasyah asy-syadidati wat takhasyu'." Allah perintahkan kepada manusia ketika turun Al-Qur'an, dia dapat hafalan Al-Qur'an, hendaknya dia pegang dengan penuh rasa takut kepada Allah, dengan penuh rasa tunduk. Setiap ayat yang kalian hafal itu harusnya menambah keimanan. Setiap ayat yang kalian hafal itu harus menambah akhlak mulia kalian, para penghafal Quran. Setiap ayat yang kita baca harusnya menambah ya, keimanan kita semuanya. Karena perintahkan untuk kita mengambil Al-Quran tersebut dengan penuh rasa takut, dengan khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa tilkal amsal nadriha linnas la'allahum yatafakkarun, demikianlah permisalan yang kami berikan kepada manusia, semoga mereka mau memikirkannya. Sehingga Al-Qur'an ini pahalanya besar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ajruha ya wa ashru amsalihha, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan ditambah 10 kali lipat kebaikan. Dapatkan ashru hasanah, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Ini keutamaan membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau sampai menghafalnya, memujaahnya terus demikian? Suatu ketika Rasulullah SAW juga pernah mengajak ngobrol dengan para sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah kalau zaman sekarang santri lah, yang mereka tinggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawiyah, kemudian mereka khususkan di masjid dan belajar ilmu agama. Khususkan di masjid dan belajar ilmu agama. Bukan hanya beribadah. Kalau beribadah kebaikannya untuk diri sendiri. Sehingga justru tidak disarankan dia meninggalkan pekerjaan, kemudian hanya ibadah i'tikaf saja ya, dari pagi sampai malam, tidak dianjurkan demikian. Tapi kalau menuntut ilmu itu dianjurkan. Seperti para santri yang mereka rela meninggalkan ya bangku kuliahnya, meninggalkan pekerjaannya, kemudian untuk belajar ilmu agama. Dalam bab ilmu, maka ilmu mulia. Karena kemuliaan ibadah itu hanya bagi dirinya saja. Tapi kalau kemuliaan ilmu, itu bagi umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Sehingga jangan remehkan mereka yang duduk berilah di majlis setiap hari menghafal Al-Quran, mempelajarinya, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang mulia. Ya. Maka ketika para santri itu orang mulia, jangan rendahkan diri kalian dengan kehinaan. Yang namanya santri itu mulia. Sehingga ketika dia berperilaku buruk, maka dia menjatuhkan diri sendiri. Para penghafal Quran itu mulia. Tapi jangan hancurkan diri kalian sendiri dengan berperilaku buruk, berakhlak buruk. Karena Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Quran itu hujjah bagi kalian dan hujjah yang akan menuntut kalian. Bisa menjadi pendukung kita di hadapan Allah, pembela kita di hadapan Allah. Bisa juga menjadi penuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Nah, Ahlu Sufah yang ditanya oleh Rasulullah, ayuhibbu ahadukum ayyadhba kulla yawmin ila badha fa ya'ti minhu biqawma waini amlahini bighairi ismin wala qati'ati rahim. Siapa di antara kalian yang suka kalau datang setiap hari ke kebun, pulang mendapatkan keuntungan 2 ekor unta yang sangat besar-besar, yang sangat mahal, tanpa menyebabkan kejelekan atau putus silaturahim? Karena biasanya kalau kita dapat uang, itu buntutnya ada 2. Kalau kita punya uang banyak, buntutnya ada 2. Yaitu biasanya meninggalkan kejelekan pada orang lain. Dengki, dapat uang saya enggak. Atau biasanya meninggalkan apa? Putus silaturahim. 2 itu. Sehingga di sini digambarkan bagaimana seorang di antara kalian pulang dari kebun dapat 2 ekor unta yang sangat besar tanpa menyebabkan kejelekan dan putus silaturahim. Kemudian para sahabat mengatakan kulluna yuhibbu dzalik. Semuanya senang seperti itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan afala yahdhu ahadukum ilal masjid fayaqra ayataini min ayatillah. Tidakkah kalian datang ke masjid setiap pagi membaca 2 ayat dari kitabullah, wa huwa khairun min qauma waini amlahaini. Maka sesungguhnya 2 ayat yang kalian baca di masjid setiap pagi itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang besar, yang gemuk-gemuk, yang harganya mahal. Wa salat khairun salat, 3 ayat yang kalian baca lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa min ajadihinna, dan sejumlah daripada itu. Bagaikan digambarkan saja 1 ekor unta yang mahal itu bisa 100 juta lebih. Bahkan kalau unta yang istimewa bisa 1 miliar. Coba kalau tiap hari dapat keuntungan 200 juta. Kira-kira orang apa tuh? Super kaya dia. Dan subhanallah, apabila kita tiap hari baca Quran itu lebih baik daripada setiap hari dapat keuntungan 200 juta atau 2 miliar sekalipun. Sempatkan tiap hari, tiap pagi baca Quran. Tiap pagi itu baca Quran. Walaupun 2 ayat, walaupun 3 ayat, walaupun semampu kita. Ya, semampu kita. Yang penting istiqomah. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, yang penting istiqomah. 1 halaman, 2 halaman, yang penting istiqomah. Dalam riwayat lain, man qara hizban min al-Quran kutiba lahu al-qira'ah fil laili kullihi. Barang siapa yang dia membaca 1 hizb lembaran Al-Quran, 1 hizb itu kalau di dalam Al-Quran 1 itu ada 20 hizb. Ada 20 hizb. Jadi kurang lebih 1 halaman 1 hizb. 1 halaman lebih sedikit. Barang siapa yang membaca 1 halaman pada 1 hizb dari Al-Quran di sore hari, maka dia pahalanya seolah-olah baca Quran semalam suntuk. Barang siapa yang membaca di pagi harinya seolah-olah dia membaca Al-Quran di 1 hari. Itu pahalanya demikian. Sangat mulia seorang penghafal Quran. Sehingga kalau santri disuruh murojaah, seharusnya senang karena dapat pahala. Jangan malas, ustaz malas, malas pengin pahala enggak? Pengin pahala enggak? Murojaah yang banyak. Ya. Jangan main terus, main layangan terus, ya. Belajar terus, murojaah yang bagus. Wa qad thabata bil haditsil mutawatir, telah tetap dalam hadis yang mutawatir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma amila lahul mimbar, dalam hadis suatu ketika, hadis yang mutawatir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar, وقد كان يوم الخطبه يقف الى جانب جذع من جذوع المسجد. Di mana sebelumnya Rasulullah kalau khutbah itu, sebelum ada mimbar, beliau itu bersandar di buah tiang dari tiang Masjid Nabawi yang terbuat dari apa namanya batang pohon korma, jadi tiang. Jadi ada tiangnya. Falamma wudi'a al-mimbar, ketika Rasul dibuatkan mimbar, awalama wudi'a, pertama hari pertama diletakkan mimbar di depan Masjid Nabawi, wajah Nabi liyakhthuba. Kemudian Nabi datang untuk berkhutbah, fajawazal jada'a ila nahwil mimbar. Kemudian Rasulullah melewati pelepah kurma, apa namanya, batang kurma tadi, untuk naik di atas mimbar. Fa'inda dhalik hannal jada' waja'a ya'unnu kama ya'unnu sabi alladhi yaskutu lama kana isma'u minal zikri wal wahyi indahu. Maka ketika Rasulullah melewati batang kurma tersebut, tiba-tiba batang kurma itu mengeluarkan suara seperti tangisan bayi yang sedang merengek. Ya, kurma ini, pohon kurma yang sudah mati juga tentunya ya. Ya. Yang kemudian ya tidak diam sampai didiamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sampai diam, dalam riwayat lain sampai mendengarkan zikir dan wahyu yang diturunkan. Wa fi ba'd riwayat hadzal hadits qala al-Hasan al-Basri ba'iradihi. Maka pada sebagian riwayat hadis ini berkata al-Imam al-Hasan al-Basri setelah memaparkan hadis ini mukjizat Rasul. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ila Rasulillah min al-jada'i. Dan kalian seharusnya lebih merindukan Rasulullah dibandingkan batang kurma ini. Wa hakadha hadhihi al-ayatil karimah, demikian pula ayat yang mulia ini. Idza kanatil jibal as-sammu law sami'at kalam Allah, seperti halnya gunung yang tidak bisa berbicara ini, yang tuli ini karena benar mati, kalaulah mendengar kalam Allah, wa fahimathu, kalaulah paham kalam Allah, la khasyaat wa tasadda'at min khasyatillah, niscaya akan tunduk sampai hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bikum wa sami'tum wa fahimtum, lalu bagaimana dengan kalian, kalian sudah dengar dan sudah memahaminya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah berfirman, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta, seandainya Al-Qur'an ini ya dikelilingkan kepada gunung, atau dikelilingkan, ditawarkan kepada bumi, atau diajak bicara dengan orang mati, ya, wa qad taqaddam anna ma dzalik la kana hadzal qur'an, saya Al-Qur'an ini ya itu sangat berat bagi mereka. Wa qad qala ta'ala wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, dan juga Allah berfirman, sesungguhnya di antara batu ada yang memancarkan sungai, wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, dan di antara pula batu yang terbelah kemudian keluar darinya air, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan juga ada batu yang dia menggunding jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya walaupun benda-benda mati seperti batu, tanah, mereka juga adalah hamba Allah, bertasbih kepada Allah. Kalaulah mereka diberi pemahaman untuk memahami Al-Quran, niscaya mereka akan tertunduk saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya nilai Al-Quran ini. Ya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tidak sama seperti kita. Al-Quran itu kalamullah. Kalam itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalam adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang Allah turunkan pada kita untuk kita baca, untuk kita fahami, untuk kita amalkan. Besar nilainya Al-Qur'an ini. Ya. Maka bersyukurlah setiap kaum muslimin, insyaallah 99% hafal Al-Qur'an walaupun cuma Al-Fatihah. Besar Al-Fatihah itu. Apalagi yang hafal 30 juz, apalagi yang hafal 30 juz plus dengan ya 10 qiraah mutawatirahnya. dan seterusnya. Apalagi yang lebih penting daripada menghafal adalah memahami tafsirnya dan mengamalkannya. Itu yang lebih besar lagi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini kenapa harus dihafal oleh anak-anak kita? Karena mereka belum punya banyak beban dosa, sehingga mereka akan lebih mudah menerima Al-Quran yang suci ini. Beda kalau kita yang sudah berumur, dosa kita sudah terlalu banyak, sehingga untuk menerima sesuatu yang suci pun agak lambat. Ya. Maka bersyukurlah kalau anak-anak seumuran-umuran kalian ini, apalagi yang sampai belum baligh sudah hafal Quran, ya subhanallah, luar biasa, bersyukur. Tadi siang saya rapat dengan mudaris para pengajar-pengajar tahfidz Quran, meminta data capaian hafalan anak-anak. Yang membuat saya subhanallah merinding, ada beberapa santri yang baru kelas 5. Kelas 5 di SD ya, di kita. Itu hafalannya sudah Al-Baqarah. Jadi ngafal dari belakang, dari juz amma, juz 30. Ini sudah Al-Baqarah, berarti sudah sekitar juz 28, juz 29 juz. Bentar lagi 30 juz. Usia belum 12 tahun, baru 11 tahun. Faya subhanallah. Saya membacanya merinding. Semoga menjadi pahala yang besar bagi kita ya, yang sebagai gurunya, bagi anaknya juga, dan bagi orang tuanya. Ya subhanallah, betapa Allah berikan kemuliaan pada orang tua tadi. Semoga bisa memakaikan mahkota di surga. Siapa yang tidak ingin punya anak seperti ini ya. Lulus SD hal 30 juz. Jangan lulus SD cuma bisa joget-joget, nembang-nembang. Jangan. Lulus SD ya, kelas 5 sudah 29 juz, hampir 30 juz. Berarti mungkin semester ini prediksi saya selesai 30 juz. Kelas 5. Ya walaupun kemampuan anak beda-beda. Ada yang sudah sampai kelas 6, 5 juz juga enggak tembus-tembus ada. Tapi 5 juz itu bukan perkara yang kecil. Kalau jadi imam musola di musola-musola kampung, ya sudah jadi imam besar dia di kampungnya. Ya. Imam Masjid Agung saja di kampung belum tentu dia hafal juz amma, belum tentu. Sehingga kalau santri kita walaupun cuma hafal 3 juz atau 5 juz lulus SD-nya, itu perkara yang luar biasa, perkara yang mulia. Belum tentu orang tuanya juga hafal. Kan begitu. Mulia. Apalagi yang selesai 30 juz. Ya, faya subhanallah. Ya. Maka harus kita syukuri, patut kita jaga. Dan subhanallah, kalau coba bayangkan seluruh kaum muslimin di Indonesia dari semenjak kecil menghafal Quran. Kalau yang namanya kenakalan anak-anak, namanya anak-anak bocah. Ya, kata orang sana ya, bocah itu bodohnya gurung pecah. Jadi kalau nakal dikit ya wajar, kita juga pernah kecil. Kita juga kecil pernah berantem ya pernah. Ya. Pernah mecahin kaca ya pernah, main bola mecahin kaca orang, lari ya pernah. Ya itulah anak kecil, tinggal kita bimbing, itu salah, yang benar begini. Kan begitu. Kenakalan anak-anak. Kita harus bimbing, sabar, sabar terhadap mereka. Ya. Buahnya adalah bagi kita, bagi orang tuanya. Ya. Jangan bebani mereka dengan perkara yang mereka belum memikirkan sama sekali. Kadang kita sebagai orang tua itu sudah membebani anak. Kamu kalau gede harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Berat, wong masih TK, masih SD, harus jadi ini, harus jadi itu. Ya berat. Salah satu kesalahan pendidikan ya di tengah-tengah masyarakat kita adalah kita menanamkan cita-cita ya yang terlalu tinggi dalam salah dunia, akhirnya di luar kemampuan kita. Kan begitu. Seharusnya sudah dijalani dulu itu pendidikan-pendidikan agama. Nanti ketika umur-umur sekitar SMA akan kelihatan dia nanti arahnya kemana. Allah itu sudah memberikan masing-masing jurusan. Sudah arah kita kecondongannya itu bagaimana. Yang penting dari kecil itu didik agama, didik Quran, dididik akhlak yang baik. Ya, nanti dia punya bekal. Apapun nanti dia jadinya. Jadi pedagang kah? jadi pengusaha kah, mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi insinyur, kalau dia punya fondasi agama yang kuat, ya, maka akan bermanfaat dunia akhirat dia. Akan bermanfaat. Salahnya kita orang tua kadang memaksa anak itu sudah harus punya angan-angan tinggi dalam dunia, padahal anak-anak itu enggak punya angan-angan tinggi. Pokoknya dia sudah makan, berangkat sekolah, punya sangu jajan, dia belajar, main, senang sudah. Enggak ada pikiran mau jadi apa, enggak ada. Nanti beriringan dengan umur, setelah mereka mendekati 20, pasti mikir, saya sudah gede, saya mau apa ya? Begitu. Itu fitrah manusia begitu. Sudah Allah wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka jalan. Najdain, dua arah. Yang baik dan yang buruk. Ada yang mengatakan najdain itu arahnya akhirat dan arah dunia dia. Artinya Allah tunjukkan jalan ke akhirat bagi dia. Dan Allah tunjukkan jalan bagi dia untuk menjalani dunia ini. Ya. Sehingga justru ma'asyiral muslimin, jangan tak khawatirkan dunia jika anak kita penghafal Quran. Munculnya ilmu-ilmu dunia itu berkat para penghafal Quran. Ketika keemasan kaum muslimin di Baghdad, di Andalusia, mereka dididik Quran dari kecil. Kemudian mereka memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat. Karena muncul ilmu kedokteran, muncul ilmu apa namanya teknik sipil, ilmu penerbangan, muncul ilmu navigasi, dan seterusnya. Itu dari mana? Karena para penghafal Quran. Mereka cerdasnya luar biasa. Jangankan menghafal rumus-rumus cuma singkos tangan gitu. Mereka Al-Quran 30 juz hafal, cuma enteng. Kalau mereka mau konsentrasi sebentar, selesai. Ya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimni wa rahimakumullah, kalau kita punya perhatian terhadap agama, pasti Allah akan berikan dunia. Tapi kalau kita perhatiannya dunia, ya, belum tentu Allah beri dunia itu. Agamanya pasti tertinggal. Jadi sudah mulai mindset kita itu diubah. Dari kecil itu dididik agama. Nanti kalau gede mau jadi apa, akan terlihat dia arahnya bagaimana. Akan terlihat. Ibaratnya jurusannya mau apa itu kelihatan. Ya. Saya dulu ketika kecil enggak ada bayangan mau jadi ustaz ceramah di sini, enggak ada bayangan. Enggak ada bayangan sama sekali. Blas. Mau jadi ustaz sama sekali enggak ada bayangan jadi ustaz. Sama sekali enggak ada bayangan mau tinggal di Pemalang. Pertama kali menginjakkan kaki di Pemalang itu saya ingat ketika kelas 4 SD diajak sama kakek saya mau ngelamar seorang wanita untuk pakde saya di Kampung Cengis sana. Turun di Sirandu di terminal naik becak ke sana. Di dalam hati itu kok kota kok indah sekali kayak Jogja. Karena ada tugu Jogja itu, mirip-mirip Jogja lah, pakainya becak Pekalongan, saya ingat. Nah, itu teringat. Itu tahun berapa? Tahun 90 berapa itu? Dan enggak pernah ke Pemalang, tiba-tiba ya nikah sama orang Pemalang, tiba-tiba tinggal di sini. Tiba-tiba ditunjuk untuk mengajar di sini. Enggak ada bayangan ketika kita mondok pun enggak ada bayangan mau jadi ustaz. Maunya belajar gitu aja. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau antum mau tahu dulu cita-citanya kalau di waktu kecil kalau ditanya, pengen jadi apa, Mas? Pengen jadi tentara. Bisa nek, gagah, kan begitu. Itu waktu kecil, enggak ada kepikiran mau jadi ustaz, enggak ada. Tapi Allah tunjukkan arahnya. Qadarullah lulus SMA tuh tiba-tiba pengennya mondok, tiba-tiba saja muncul. Ya itulah takdir Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah tahu ilmu, seandainya waktu kecil belajar ilmu agama dari kecil, itu lebih apa? Lebih maksimal lagi ilmunya. Ketika kita sudah belajar ilmu agama, Allah punya rencana-rencana yang terbaik bagi kita. Ada yang Allah persiapkan jadi da'i, ada yang Allah persiapkan jadi ulama, ada yang Allah persiapkan jadi pedagang yang jujur, jadi pegawai yang jujur, jadi dokter yang membantu, jadi semuanya. Ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah gariskan itu. Jangan takut. Jangan merasa minder dengan anak-anak kita yang mondok mempelajari ilmu agama. Begitu ya. Fadhol dikumandangkan azan dahulu. Fadhol barakallahu fikum. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengilmu perkara ghaib dan yang disaksikan. Huwar rahmanur rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ay akhbara ta'ala annahu alladhi la ilaha illahu. Allah mengkhabarkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Fala rabba ghairahu, tidak ada rabb, tidak ada pengatur selain Dia. Wala ilaha fil wujudi siwahu, tidak ada sesembahan yang hak di alam raya ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma yu'adu min dunihi fabatilun, maka seluruh apa yang disembah selain Allah maka batil, sesembahan-sesembahan yang batil. Wa annahu alimul ghaibi wasyahadati, bahwasanya Dia Allah lah yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang disaksikan. Ay ya'lamu jami'al kainatil musyahadat lana wal ghaibati 'anna. Ya Allah mengetahui seluruh apa yang ada, yang disaksikan oleh kita ataupun yang terhalang dari kita. Fala yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak tersembunyi atas Allah sesuatu pun di bumi ataupun di langit. Min dalilin wa haqir, baik yang besar ataupun yang kecil. Ya, wa saghir wa kabir, yang kecil ataupun yang besar. Hatta dzarri fil dzulumat, sampai semut hitam di tengah kegelapan malam, Allah maha mengetahuinya. Huwa ar-Rahmanur Rahim, faqad taqaddam al-kalamu 'adzalika fi awwal tafsiri. Terlewat pembahasan Ar-Rahmanur Rahim pada awal tafsir, bima ahna 'an ajatiha hauna, ya, sehingga tidak kita ulangi lagi. Wal muradu annahu dzur-rahmatil wasi'ati syamilati li jami'il makhluqati, yang dimaksud dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kasih sayang yang maha luas, yang mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Fahuwa rahmanud dunya wal akhirah, dialah Allah sang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Warahimahuma, dan juga maha penyayang di dunia dan di akhirat. Waqad qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku itu umum bagi segala sesuatu. Inilah sifat ar-Rahman. Jadi sifat ar-Rahman, ar-Rahim diambil dari satu kata, yaitu rahmah, sayang. Dibedakan Allah ar-Rahman karena luas kasih sayangnya. Seluruh makhluk, yang mukmin yang kafir, Allah beri. Allah maha pengasih, Allah beri. Kalau ar-Rahim, Allah maha penyayang, itu berarti Allah menyayangi para hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah. Sehingga Rahman itu diterjemahkan maha pengasih karena kasih sayang secara umum. Ya, tidak Allah beda-bedakan baik manusia, jinnya ataupun hewannya, baik kafirnya ataupun mukminnya. Allah kasih, Allah beri rizki, Allah beri kehidupan, Allah beri kesenangan di dunia. Adapun rahim itu khusus bagi, ya, orang-orang yang beriman. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah tetapkan atas dirinya memiliki sifat rahmah. Wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah, maka hendaknya kalian bergembira, karena bergembira dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Bersyukur terhadap anugerah Allah, bersyukur rahmat Allah. Anugerah Allah, rizki Allah, rahmat Allah itu adalah keimanan yang Allah berikan kepada kita. Itu harus kita syukuri dengan menjaganya. Itu lebih baik daripada yang dikumpulkan dari harta-harta manusia. Itu patut disyukuri. Kalau ingin terjaga, ya disyukuri. Jangan dikufuri. Ya. Ini penting bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya yang perlu kita ingat, khusus bagi para penuntut ilmu, santri ataupun para muskanya, yaitu yang mendengarkan ilmu. Kenikmatan kita bisa belajar agama itu kenikmatan besar yang harus kita jaga. Dijaganya apa? Dengan mensyukuri. Mensyukurinya bagaimana? Terus, jangan terputus. Dijaga terus taklimnya. Jangan tinggalkan taklim dengan alasan dunia. Saya sibuk, saya bekerja. Kalau kita alasan itu, manusia di dunia itu sibuk terus. Baru setelah dia mati, gak bisa jalan, gak bisa apa sakit, gak bisa jalan, ya gak bisa duduk, gak bisa bicara, tinggal nunggu mati, baru dia apa? Baru menyesal. Rupanya belum apa-apa, belum berbuat apapun. Maka kalau beralasan sibuk, ya semua manusia punya kesibukan. Ya, mohon maaf, orang gila saja sibuk kalau hidup. Sibuk. Maka tinggalkan taklim itu, jangan sibuk. Jangan karena sibuk karena ini. Ya, tapi dengan alasan yang memang ada kewajiban yang harus dijalankan. Ya, misalkan tugas pekerjaan itu kan kewajiban. Ya. Atau misalkan dia di rumah memang enggak ada makanan, dia harus cari makanan untuk anak istrinya, itu kewajiban. Tapi jangan beralasan karena pekerjaan itu terlalu umum. Terlalu hina kalau kita meninggalkan majelis taklim yang mulia hanya karena dunia. Tapi kita terhalangi itu karena kewajiban. Seperti Umar bin Khattab, beliau tidak bisa tiap hari bertemu Rasul. Bisanya 2 hari sekali. Sehingga bertukar ilmu dengan sahabat yang lainnya. Kalau enggak datang hari ini, maka besok datang dan bertanya kepada sahabat kemarin datang. Kemarin Rasulullah ya berwasiat apa? Bersabda apa? Kemarin wahyu turun apa? Kemarin taklimnya apa? Dan seterusnya. Ibaratnya kalau kita memang enggak bisa datang, kan ada rekaman. Sekarang dengarkanlah. Apalagi dengarkan rekaman itu bisa sambil kerja. Kalau memang pekerjaannya memang bisa disambi itu. Ya. Daripada sambilannya musik, mendingan sambilannya taklim, dapat faedah. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang ada saat-saatnya kita juga taklim tidak 24 jam, cuma pada maghrib kan, cuma pada maghrib sampai isya itu taklim. Kita kerja sudah 8 jam, ya, semuanya ada batasnya. Kalau 8 jam lebih dipaksakan pun tidak akan maksimal. Yang ada adalah kepenakan, kebosanan, kecapean badan dan seterusnya. Ada sebuah, ya ini sebuah riset oleh di Cina sana. Mereka itu bekerja 9 to 9, 9 ke 9. Jadi kerjanya dari 9 pagi jam sampai jam 9 malam. Coba bayangkan 12 jam kerja. Ngoyonya luar biasa. Liburnya seminggu cuma sekali. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya mereka gak bisa pulang ke rumah, gak ketemu keluarga. Bahkan yang belum nikah gak mau nikah. Bahkan ketika libur, bukannya bersama keluarga ya, tetapi dia hanya tidur karena saking capeknya. Akhirnya berpengaruh pada apa? Ya, pada kualitas mereka sendiri. Ya, jumlah mereka menurun sangat drastis di 2015 sampai 2023 ini, penduduknya sangat berkurang. Karena orang enggak mau nikah, orang terlalu capek karena bekerja itu sangat berat dan seterusnya. Nah, ini gambaran saja. Orang yang cari dunia ya seperti itu gambarannya. Ngoyo sengoyong-ngoyongnya dapnya cuma begitu ya, begitu saja. Ya, kita bukan mengajarkan malas gitu, enggak mau kerja, bukan. Kerja, tapi ada waktu-waktunya. Kerja itu ada waktunya. Ibaratnya kalau lembur pun ya ada batasnya. Enggak mungkin kita lembur terus, enggak mungkin, tenaga enggak akan kuat. Keluarga pasti akan protes dan seterusnya. Semuanya punya hak. Kerja punya hak, ibadah punya hak waktu-waktunya, keluarga punya hak, bertetangga punya hak, kerabat, orang tua berhak dikunjungi dan seterusnya. Semuanya punya hak. Sehingga jangan ngoyo. Kalau ngoyo itu kan hancur semuanya. Ya. Itu penting sekali bagi kita semuanya. Karena kadang berpikir seorang manusia itu berpikir hidupnya mau 1000 tahun. Padahal enggak mungkin tembus 100 tahun. Hanya 1-2 orang di dunia ini yang tembus 100 tahun. Taruhlah tembus 100 tahun pun palingnya dicita-citakan pengen mati segera. Karena susah kalau umur sudah 100 tahun ya. Susah. Ya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembalilah kita kepada agama kita. Itu akan mulia. Mulianya Islam itu dengan kembali kepada agama. Ya. Orang barat boleh bangga katanya pernah ke bulan, misalkan. Waktu walaupun sekarang banyak yang membongkar kebohongannya, wallah alam lah benar atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita imani Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan. Selesai. Jangankan ke bulan, ke langit yang ketujuh sudah lewat. Kok cuma ke bulan? Kenapa kita bangga dengan orang-orang barat yang baru ke bulan? Katanya itu pun baru katanya. Padahal Nabi kita pernah ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Menerima wahyu. Dan perlu antum tahu untuk tugas besar apa beliau ke langit yang ketujuh. Untuk apa? Untuk satu perintah yang namanya sholat. Besarnya perkara sholat itu. Sehingga ya, kita kembali kepada agama kita. Kalau seorang punya salah, ya wajar manusia punya salah. Gak ada yang sempurna kita. Punya salah, punya lupa, punya ini, punya itu. Tobat pada Allah. Itu perbedaannya. Ya. Karena orang yang terbaik itu adalah orang yang mau bertobat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu banyak kesalahan, banyak dosa. Wa khairul khati'ina at-tawabun. Sebaik orang yang bersalah adalah yang mau bertobat pada Allah. Ya, untuk apa dia ibadah 60 tahun tapi ujungnya kemudian dia sombong, kemudian bermaksiat dan akhirnya seperti Barseso yang kemarin kita ceritakan. Jangan sampai. Bahkan kalaulah kita enggak pernah dosa sekalipun, Allah akan matikan kita dan ciptakan makhluk yang baru penuh dengan dosa, kemudian mereka bertobat, Allah terima tobatnya dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kan di hadisnya begitu. Ya. Sehingga ada Ibnu Qayyim pernah membahas yang orang bermaksiat itu dosa ya, jelek. Tapi yang lebih jelek dari kemaksiatan itu adalah ketika putus asa dari taubat. Jadi, orang mabok itu dosa besar. Tapi yang lebih besar lagi adalah yang tidak mau tobat dari maboknya. Padahal umurnya udah tua. Rambutnya udah beruban. Masa mabok terus? Kan begitu. Jadi bukan masalah melakukan kesalahan atau tidak. Tetapi mau tobatnya atau tidak. Kemudian yang kedua. Yang sangat mengerikan daripada pelaku dosa. Adalah ahlu ibadah yang ujub dengan ibadahnya. Jadi urutannya tadi, pelaku dosa, itu sudah dosa. Yang lebih berdosa dari pelaku dosa adalah yang tidak mau tobat dari dosanya. Dan yang lebih besar lagi dosanya dari orang pelaku dosa yang tidak mau tobat adalah orang apa? Orang yang ibadah tapi ujub. Sombong dengan ibadahnya. Dimana semakin ibadah, semakin besar dosanya. Karena apa? Dia sombong. Oleh karena itu kisah dua orang, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Ketika orang ahli ibadah itu lihat ahli maksiat, kemudian mengatakan, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Kamu pasti masuk neraka. Kemudian Allah jawab, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfir li fulan?" Siapa yang lancang mengatasnamakanku? Aku tidak akan mengampuni fulan. Aku akan ampuni fulan dan aku akan gugurkan semua pahalanya dia. Yaitu orang yang ibadah tapi sombong. Bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kalau ada orang mabuk kita katakan dosa besar. La yadkhulul jannah mudminu khamri, tidak akan masuk surga peminum khamr. Itu kita sampaikan hadisnya. Tetapi kalau menta'yin, kamu pasti tidak akan masuk surga karena minum khamr, itu beda urusan. Kalimatnya harus bedakan ya. Itu bedakan nih. Jangan sampai salah paham. Semua ayat-ayat yang ancaman, biarkan itu ancaman. Tapi bukan untuk memvonis. Karena itu urusan Allah nanti. Jadi paham ini ya. Masalah vonis surga neraka itu urusan Allah. Sehingga ancaman-ancaman terhadap neraka, kita sampaikan begitu saja. Tidak akan masuk surga penenggak khamr. Tetapi urusan nanti di akhirat dia masuk surga atau masuk neraka itu urusan Allah. Yang penting di dunia kita sampaikan. Ada orang mabok kita sampaikan. Gak akan masuk surga peminum khamr. Sampaikan saja. Tapi kalau dia katakan, oh berarti kamu nuduh saya masuk neraka, gak masuk surga. Ya makanya tinggalkan khamr saja. Kita sampaikan ancaman saja. Kita tidak mentakyin kamu masuk surga atau neraka. Sebagaimana kita tidak mentakyin masuk surga, kita juga tidak mentakyin masuk neraka. Kita cuma sampaikan, siapa yang beramal soleh dapat surga, siapa yang minum khamr enggak masuk surga. Sampaikan begitu saja. Demikian ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bertobat, banyak-banyak bertobat, karena kita pasti banyak dosa. Dan kalau kita sudah baik, sudah tobat, jangan ujub dengan pahala kita. Karena terlalu sedikit pahala kita untuk kita sombong dengan itu. Akan hancur pahala kita dengan kesombongan itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.